بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah menjelaskan tentang as-siwak dan sejumlah pembahasan yang terkait dengan siwak, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan sejumlah masail mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa setelah pembahasan siwak dimasukkan masalah memakai minyak rambut, memakai celak, celak hitam. Ya, salal qaza. Baik, maka ini adalah pembahasan yang ke-13, penyebutan munasabah, sebab penulis rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan-pembahasan yang akan datang. Jawabannya bahwa munasabahnya karena siwak terkait dalam banyak pembahasan. Siwak terkait dalam pembahasan tahara dari sisi kesunahan bersiwak sebelum bersuci. Yang kedua, siwak berkaitan dengan sunanul fitrah, hal-hal yang berkaitan dengan fitrah. Ya. Dan fitrah itu banyak. Di antaranya siwak, di antaranya khitan. Karena itu penulis nanti akan menyebut masalah khitan. Ya. Kemudian di antara keterkaitan pembahasan siwak, siwak itu dari pembahasan at-tahliyah, seorang berbersih, mempercantik, memperharum. Karena itu munasabah kalau disebut hal yang mirip dengannya, memakai minyak rambut, kuhul. Ya. Baik, ini pembahasan yang ke-13. Pembahasan yang ke-14, kita penulis rahimahullah, wa yaddasinu gibban. Ini tentang iddihan. Iddihan artinya memakai duhun di rambut, memakai minyak rambut. Memakai minyak rambut. Nah, jadi di sini beliau terangkan bahwa memakai minyak rambut itu sunnah, sama dengan bersiwak. Hanya saja ketentuannya adalah gibban. Ya, gibban itu diselang-seling, sehari dia lakukan, sehari tidak dia lakukan. Itu makna gibban. Baik. Apa dalilnya tentang memakai minyak rambut? Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut, hendaknya dia muliakan. Dan ditakkid oleh penulis di sini gibban, terkadang dilakukan, kadang tidak dilakukan, karena telah syah dari Nabi SAW anahu naha anit tarajjuli illa gibban. Beliau melarang bersisir kecuali gibban, kecuali kadang-kadang. Iya. Baik, jadi hukum berminyak ini keterkaitan dengan masalah rambut. Terkaitan dengan masalah rambut. Ini salah satu hukum yang diterangkan oleh penulis. Boleh diminyaki, hal yang bagus. Tetapi gibban, sehari dia lakukan, sehari tidak dilakukan. Kadang dia lakukan, kadang tidak dia lakukan. Ya. Ini ketentuan yang pertengahan di dalam masalah ini. Jadi tidak dilarang sama sekali seorang berminyak, bersisir, dan juga tidak diperbolehkan untuk berlebihan. Karena berlebihan itu masuk di dalam irfah, masuk dalam taraf, suatu hal yang dibenci. Iya, suatu hal yang dibenci di dalam syariat. Maka seorang dia mengambil hal yang pertengahan, kecuali untuk istri terhadap suaminya, itu pembahasan lain, karena ini berkaitan dengan masalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang perempuan itu hendaknya menjadi perempuan yang salihah, menyenangkan apabila dipandang, dan seterusnya dari ketentuan. Tapi batasan yang hendaknya diingat di sini sebagai pokok, jangan berlebihan. Iya. Sedikit-sedikit bersisir, sedikit-sedikit diminyakin. Ya. Ini adalah hal yang berlebihan. Karena itu penulis di sini memberikan ketentuan bahwa meminyaki rambut gibban. Kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Baik. Penulis sudah menyinggung di sini tentang rambut. Hanya diminyaki saja. Ada masail yang lain berkaitan dengan rambut. Yang pertama, afdalnya kalau seorang lelaki dia memelihara rambut atau menggundulnya? Iya. Jawabannya bahwa dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memelihara rambut dan beliau juga menggundul. Iya. Tapi kalau seorang bisa memeliharanya, punya kemampuan memeliharanya, maka hal tersebut tidak masalah. Tapi kalau dia berat untuk memeliharanya, dia gundul adalah perkara yang baik. Iya. Apakah makruh menggundul rambut? Karena datang dalam sebagian sifat kaum Khawarij, sifat mereka adalah at-tahliq, menggundul rambut kepala. Ya, jawabannya bahwa hal tersebut ya dilihat pada keadaannya. Dilihat pada keadaannya. Kalau keumuman orang di suatu tempat menggundul itu adalah hal yang biasa, dia ikut tidak ada masalah. Kalau memang dia berat menjaga rambutnya. Tapi kalau di kebanyakan tempat itu adalah hal yang kurang bagus, maka dia ikut kepada keumuman. Sebab hal yang berkaitan dengan kebiasaan itu diukur dengan apa yang berlaku secara urf, secara hukum umum yang berjalan di tengah masyarakat. Iya. Baik. Dan diterangkan juga masalah menyisir rambut. Apakah disisir ke belakang atau dibelah? Dibelah dua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu, pernah menyisir ke belakang dan pernah membelah dua. Tapi belakangan as-sadl ya, menyisir ke belakang dan ditafriq kalau dibelah dua. Tapi belakangan di dalam hadis menunjukkan bahwa beliau ketika menyisirnya membelah dua. Iya. Ini kalau memungkinkan ya baginya dan mencocoki kondisi dan situasi rambutnya. Nah, kemudian pembahasan yang ke-15 adalah hukum al-iktihal, tentang hukum bercelak. Kata penulis, wa yaktahilu witran, dan disunnahkan dia bercelak witran, ganjil. Iya. Al-iktihal itu artinya dia menggunakan kuhul di mata, menggunakan celak. Dan celak itu beraneka ragam jenisnya. Yang paling afdalnya adalah al-ismit, apa yang disebut dengan ismit. Karena ismit ini memberikan faedah yang sangat besar kepada mata. Iya. Dia membuat mata itu lebih terang dan menjaga mata. Jadi ada manfaat dari sisi itu. Selain daripada itu, celak mempunyai manfaat dari sisi hiasan. Iya, bercelak untuk perempuan ini tidak diragukan, itu adalah hal yang disunnahkan. Lagi terhadap suaminya. Untuk laki-laki, kalau dia memakainya untuk tidur, itu adalah hal yang bagus. Tapi apakah disunnahkan bagi laki-laki memakai celak? Iya. Jawabannya bahwa iya. Ini dilihat kepada kondisinya. Kalau dia sakit perlu pakai celak, tidak ada masalah dia pakai. Iya. Tapi kalau dia tidak perlu, maka ini tidak disyariatkan. Iya. Sebab untuk laki-laki dalam hal ini adalah fitnah ya, kalau memakai celak. Nah, kecuali kalau misalnya dia adalah orang yang sudah tua, dia perlu pakai celak karena untuk matanya, ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-16, witron, kata penulis, ganjil. Iya. Dan pengambilan dan pendalilan tentang ganjil dalam bercelak ini diambil dari dalil-dalil umum. Innallahu witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala witr, maha satu, senang kepada hal yang ganjil, angka yang ganjil, jumlah yang ganjil. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-17, tentang hukum membaca tasmiyah, membaca bismillah di wudu. Kata beliau, wajibut tasmiyatu fil wudu'i ma'ad dzikri. Kata penulis, dan wajib membaca tasmiyah, membaca bismillah pada wudu ma'ad dzikri, kalau mengingat. Dibedakan ya antara tasmiyah dan basmalah. Kalau tasmiyah dia baca bismillah dengan nama Allah saja. Tidak ada tambahnya. Tapi kalau dia baca basmalah itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Nah. Di sini penulis wajibkan tasmiyah dalam wudu. Dia baca bismillah. Dan ini berdasarkan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah terhadap wudu itu. Iya. Dan ini hadis pada kebanyakan riwayatnya, bahkan mungkin seluruh riwayatnya ada kelemahan. Hanya saja ada beberapa riwayat yang bisa saling menguatkan. Iya. Karena itu hadis ini menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan, maka dia hasan atau sahih. Ibnu Hajar juga memandang bahwa zahirnya seluruh hadis-hadis tentang tasmiyah ini bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Dan itu insyaallah taala benar, yang benar ya. Bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Iya. Sisa kandungan dari hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Perlu diketahui ya bahwa kebanyakan fuqaha di pembahasan wudu mereka hanya membagi dua saja, ada furudul wudu dan ada sunanul wudu. Ada kewajiban wudu dan ada sunnah wudu. Kalau tidak wajib maka dia sunnah. Iya. Dia wajib itu dibahasakan dengan rukun wudu. Kalau ditinggalkan akan membatalkan wudu. Kebanyakannya demikian. Tapi di sini penulis, iya, seakan-akan beliau bedakan antara al-furud dan apa? Al-wajib. Sebab al-fard akan datang nanti pembahasannya. Beliau akan terangkan tentang apa? Furudul wudu. Di bab setelah ini. Dan di sini beliau wajibkan tasmiyah dan digugurkan kalau lupa. Ya, dan furud yang bermakna rukun kalau gugur itu batal wudunya. Iya. Dan ini sisi pendapat yang kuat ya. Sebab kalau dikatakan membaca tasmiyah orang yang meninggalkannya batal wudunya, ini juga kurang tepat karena bertentangan dengan ayat. Di mana di ayat Al-Qur'an tidak disebutkan baca bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak disebut tasmiyah. Ya. Tapi kewajiban diambil dari hadis sebab konteksnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu. Ini nafiah. Iya. Maka nafiah di sini tidak boleh dikatakan nafiah lisihah, menafikan kesahihan, tapi nafiah lil kamal. Nafiah bermana? Nafiah apa? Kesempurnaan. Dan insyaallah taala yang lebih kuat. Dia wajib tapi bukan fard, bukan rukun wudu. Iya. Dan seorang juga tidak diperbolehkan meninggalkannya apabila dia ingat. Baik. Apa hukum pembahasan yang ke-18? Apa hukum apabila seorang itu lupa membaca tasmiyah? Ya, dia lupa membaca bismillah. Penulis di sini berkata watajibut tasmiyatu fil wudu'i ma'ad dzikri. Dan wajib membaca tasmiyah dalam wudu apabila disertai dengan mengingatnya. Artinya kalau dia lupa, kewajiban membaca tasmiyah atau membaca tasmiyah, membaca bismillah bukanlah hal yang wajib. Ini kalau dia apa? Dia lupa. Ya, dan ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Iya. Karena sebagaimana yang telah kita terangkan tadi bahwa tasmiyah tidak disebut di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban wudu. Karena itu yang benarnya dia adalah wajib. Kalau seorang lupa, Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan kelupaan dalam hal yang seperti ini. Yang kalau seorang lupa di dalamnya, maka dia tidak perlu menggantinya. Dan itu tidak membatalkan ibadahnya. Baik. Dan tasmiyah ini membaca bismillah, ini pada wudu saja kewajibannya. Adapun pada mandi junub, ya, tidak ada dalil yang kuat menunjukkan membaca tasmiyah di situ. Demikian pula pada tayamum. Sebab ini ibadah-ibadah diterangkan oleh dalil khusus dan tidak diterangkan tasmiyah, dan tasmiyah hanya diterangkan pada wudu saja. Dan tidak boleh dikiaskan di sini. Katakan tayamum pengganti wudu sama dengan wudu. Kalau begitu dia boleh baca tasmiyah, disyariatkan. Ini kias bukan pada tempatnya. Sebab kalau bolehkan kias seperti ini, kalau begitu tayamum seperti wudu saja, gosokkan semua, ganti air itu dengan tanah, berwudu sempurna. Dan dimaklumi bahwa tayamum hanya untuk telapak tangan dan muka saja. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-19 seputar khitan. Iya. Dan di sini ada 3 pembahasan ya. Yang pertama, definisi al-khitan. Al-khitan itu adalah syariat di dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang dimaksud dengan khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang berada di ujung dakarnya. Dan untuk perempuan, khitan itu artinya dia memotong sedikit daging yang menonjol yang berada di permukaan kemaluannya. Iya. Yang oleh para ulama fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa dia mirip dengan apa? Ini di atasnya ayam ini apa namanya? Jambul ya? Hah? Tengger ayam. Iya. Baik. Jadi ambil sedikit dari itu. Jelas ya? Itu yang disebut dengan khitan. Baik. Ini pembahasan yang ke-19 ya, tentang definisi khitan. Jadi apabila telah dipotong, begitu artinya dia telah dikhitan. Pembahasan yang ke-20, apa hukum khitan? Kata penulis, wajibul khitan ma lam yakhaf ala nafsihi. Dan khitan itu wajib selama seorang itu tidak khawatir, tidak takut terhadap dirinya. Iya. Sini penulis menerangkan kewajiban khitan. Dan beliau tidak membedakan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dan para ulama silam pendapat di dalam hal ini. Ya. Di antara ulama yang mengatakan bahwa khitan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki saja, adapun perempuan adalah sunnah. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa khitan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dan ini zahir ucapan penulis di sini. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Dan pendapat yang ketiga, khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Iya. Hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Yang mengatakan hukumnya wajib, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Iya. Di antara dalil yang paling kuat adalah Nabi memerintah orang yang masuk Islam itu untuk berkhitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alki anka sya'ral kufri wakhtatin. Ya, cukurlah dari kamu rambut kekafiran, maksudnya disuruh mencukur bulu kemaluannya, mencabut bulu ketiaknya. Wakhtatin, dan berkhitanlah kamu. Di sini perintah ya. Wal aslu fil awamiri tufidu al-wujub, dan asal dalam perintah memberikan makna kewajiban. Iya. Dan kewajiban ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min al-fitrah. Ada lima dari fitrah. Salah satunya adalah al-khitan. Iya. Dan di antara menguatkan kewajiban bahwa khitan ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam dan tidak dihapus pensyariatannya, dan kita telah diperintah, thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan, kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Iya. Menunjukkan bahwa khitan adalah suatu hal yang wajib dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam dalil-dalil ini. Pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah bagi laki, sunnah bagi perempuan, wajib bagi laki-laki, mereka berdalilkan dengan athar dan nazar. Dari sisi athar, dari sisi dalil hadis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syaddad bin Aus, al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun linnisa. Khitan itu adalah sunnah, al-khitanu apa namanya, wajibun lirrijal, dia adalah wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Nah, kata kemuliaan di sini ini menunjukkan dia bukan wajib. Andai kata hadis ini kuat, ini adalah hadis yang memutuskan silang pendapat. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Iya. Dan dari sisi nazar, para ulama yang mengatakan sunnah khitan bagi perempuan, mereka melihat kepada hikmah dari khitan itu. Bahwa khitan pada perempuan ini faedahnya adalah untuk menahan kelebihan syahwat. Iya. Sebab kebanyakan atau keumuman perempuan yang tidak dikhitan ada permasalahan berkaitan dengan masalah syahwat yang lebih menggejolak. Iya. Maka syariat khitan untuk mereka itu adalah bentuk dari kesempurnaan saya, bukan bentuk dari menghilangkan gangguan. Iya. Karena itu dari sisi ini mereka anggap bahwa khitan hukumnya sunnah. Sebenarnya dari sisi nazar ini bagus, hanya saja dalil yang menunjukkan kewajiban ini lebih kuat. Karena itu ucapan penulis di sini, ini adalah pendapat yang ya lebih kuat dari sisi dalil bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Hanya saja seorang tidak boleh berlebihan. Laki-laki hanya dipotong kulit yang diperlukan, yang menutupi apa ujung dari kemaluannya. Dan untuk perempuan diambil sedikit saja. So, kalau diambil seluruhnya, ini akan menghilangkan syahwatnya. Dan dimaklumi bahwa dari tabiat manusia ada syahwat padanya. Iya. Karena itu diambil sedikit saja dari perempuan. Baik. Maka ini berkaitan dengan hukum al-khitan. Pembahasan yang ke-21. Apabila seorang itu khawatir terhadap dirinya kalau dia berkhitan. Dikatakan di sini, wajibul khitanu ma lam yakhaf ala nafsihi. Dan khitan itu adalah wajib sepanjang seseorang itu tidak takut terhadap dirinya. Iya. Jadi kalau dia takut terhadap dirinya, takut, khawatir di belakang khitan tersebut akan muncul bahaya, apakah terjadi pendarahan ya, atau yang semisal dengan itu, maka ini sama dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seorang kalau diperintah dengan kewajiban dia tidak mampu melakukannya, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang tidak melakukan hal yang membahayakannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Iya. Jadi ini syarat pada seluruh kewajiban. Karena kewajiban itu iya, tidak menjadi wajib kalau tidak ada kemampuan. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asyidi rahimahullah, walaysa wajibun bila iktidari. Dan tidak ada kewajiban apabila seorang tidak memiliki kemampuan. Baik, selesai sudah pembahasan yang ke-21. Kemudian pembahasan yang ke-22. Kata penulis rahimahullah, wa yukrahul qaza, dan makruh al qaza itu. Iya. Pembahasan ke-22, definisi al qaza. Al qaza artinya dia memotong sebagian rambut, meninggalkan sebagian yang lainnya. Dan qaza ini banyak bentuknya. Iya. Di antara bentuknya, dia memotong pertengahan kepalanya, pertengahan rambutnya, dia biarkan di sekitarnya. Dan dari bentuk qaza, dia potong di sekitarnya, dia biarkan di tengahnya. Dan dari bentuk qaza, dia memotong di depannya saja, dia biarkan di belakangnya. Iya. Atau dia memotong di samping kanan saja, dia biarkan di samping kirinya, ya, tidak dia urut. Itu disebut qaza. Nah, dan qaza ini diterangkan di sini oleh penulis tentang hukumnya. Jadi ini pembahasan yang ke-23. Kata beliau, wa yukrahul qaza, hukumnya makruh. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Dari al-qaza. Iya. Dal karaha di sini bermakna karahat at-tanzih. Makruh dengan karaha at-tanzih. Kalau kita ambil dari zahir larangan, asalnya larangan bermakna tahrim. Ya, tapi wallahu alam ya, tidak ada saya lihat dari para ulama yang mengatakan hukumnya haram. Mereka hanya menyebut hukum makruh di dalam hal ini. Baik. Jadi al-qaza' hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan kewajibannya bagi siapa yang memotong rambutnya, dia potong seluruhnya. Ya, dan bukan artinya dia potong seluruhnya harus sama. Kalau di depan 1 cm, di belakang 1 cm, tidak. Tapi maksudnya jangan diambil sebagian, dia tinggalkan sebagian. Iya. Demikian. Dan ini larangan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Iya. Untuk laki-laki maupun perempuan. Baik. Selesai sudah sejumlah masail terikut dengan pembahasan siwak. Setelah itu penulis rahimahullahu taala masuk menjelaskan tentang sunanil wudu, sunnah-sunnah wudu. Kata beliau, wa min sunanil wudu, dan dari sunnah-sunnah wudu. Ya, di sini beliau akan menyebutkan banyak perkara dari sunnah-sunnah wudu. Dan ini pembahasan sunnah-sunnah wudu adalah pembahasan yang ke-25. Sunan jamak dari sunnah. Telah kita uraikan di awal pembahasan. Iya. Dan yang dimaksud dengan sunan wudu adalah hal yang dianjurkan. Kalau dilakukan, kalau ditinggalkan, tidak berdosa. Ini yang disebut dengan sunan. Penulis di sini menyebutkan beberapa hal dari sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah as-siwak. Iya, ini yang pertama. Dan sudah berlalu dalil-dalil tentang sunnahnya bersiwak ketika berwudu. Yang kedua, ghuslul kaffaini salasan. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Dan ini sunnah menurut kesepakatan ulama, tidak silam pendapat. Iya. Dia cuci kedua telapak tangannya. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis. Hadith Uthman bin Affan, hadith Abdullah bin Zaid, dan selainnya dari hadith-hadith yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari sunnah wudu, ya ini 3 kali ya, kalimat 3 kali, ini afdalnya, boleh sekali, boleh 2 kali, dan akan datang nanti penjelasan tentang cucian yang kedua dan ketiga. Kemudian kata beliau, wa yajibu min naumi laylin naqidil wudu. Iya. Khusus untuk mencuci tangan ini, beliau di sini membawakan satu pembahasan. Jadi khusus untuk mencuci tangan. Mencuci tangan itu menjadi wajib kalau dia bangun dari tidur di malam hari. Tidur yang membatalkan wudu. Iya. Jadi tidur itu terbagi 2. Ada tidur di malam hari dan ada tidur di siang hari. Dan tidur dari sisi hukum batal atau tidak juga terbagi 2. Ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Akan datang nanti di pembahasan nawaqidul wudu bahwa tidur yang ringan, yang sedikit, tidak membatalkan wudu. Jelas ya, karena itu penulis di sini mentakid bahwa tidur yang membatalkan atau tidur yang wajib wudu itu tidur di malam hari dan tidur yang membatalkan. Iya. Adapun tidur di malam hari, mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia menculupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali. Sebab dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Iya. Hadits ini zahirnya menunjukkan di malam hari. Sebab dikatakan, la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Iya. Walaupun ada riwayat-riwayat lain ya, yang zahirnya menunjukkan tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Di riwayat Abu Awana dan selainnya. Jelas ya? Ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Dan penulis di sini menguatkan kewajibannya mencuci tangan sebelum dicelupkan. Dan ini zahir pada riwayat-riwayat. Tapi apakah hal tersebut membatalkan wudu? Ini pembahasan lain. Batal wudu atau tidak, ini pembahasan lain. Dan yang benarnya bahwa hal tersebut, kalau dia lakukan, dia berdosa, tapi tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudunya. Iya. Baik, mungkin kita akan bahas ya masalah ini nanti di pembahasan pembatal-pembatal wudu. Kemudian sunnah berikutnya, sunnah yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Wal bada'atu bimatmadatin, memulai dengan berkumur-kumur. Maksudnya memulai dengan berkumur-kumur yaitu setelah mencuci tangan. Cuci tangan setelah itu apa? Berkumur-kumur. Bukan awal yang dimulai berkumur-kumur baru cuci tangan. Dan memulai dengan berkumur-kumur ini ditunjukkan oleh sejumlah hadis dalam kaifiat wudu. Iya. Dan hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya thumma istinshaq. Kemudian dia beristinshaq. Ini sunnah yang keempat, beristinshaq. Istinshaq itu adalah menghirup air. Iya. Dan telah syah hadis-hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang istinshaq. Bahkan datang dalam hadis Abu Hurairah lafaz perintah, "Idza tawadda ahadukum falyastanshiq bimin khairihi minal ma." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaknya dia menghirup air, diperintah. Falyastanshiq. Iya. Dan perintah di sini tidak menunjukkan mana wajib, walaupun sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, karena istinshaq bukan bagian dari wajah. Dikatakan wajib itu kalau dia berkaitan dengan wajah, dia merupakan furudul wudu yang akan datang nanti. Istinshaq ini berkaitan dengan hidung, tidak nampak. Iya. Walaupun dikatakan wajib, maka dia bukan rukun. Dalam artian kalau ditinggalkan membatalkan wudu. Jadi ini sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima, al-mubalaghah fihima ligairi sha'im. Al-mubalaghah wal mubalaghatu fihima ligairi sha'imin. Ini sunnah yang kelima, bersungguh-sungguh. Iya. Dan penulis di sini tidak menyebut istinsar ya. Istinsar adalah hal yang setelah istinsyaq. Istinsyaq menghirup air, kalau istinsar mengeluarkannya. Ya, dan mungkin tidak disebut oleh penulis rahimahullah karena sudah jelas. Ya, karena apabila dihirup air, kan tidak mungkin ditelan. Setelah dihirup dia apa? Dikeluarkan. Ya, karena itu mungkin di sebab ini beliau tidak sebutkan. Ya, walaupun afdalnya adalah ditafsil, dirinci bahwa dari sunnahnya juga adalah apa? Istinsar. Iya. Kemudian setelah itu yang kelima di urutan penulis, mubalaghah. Bersungguh-sungguh. Ya, pada keduanya. Maksudnya pada berkumur-kumur dan pada apa? Istinsyaq yang disebut oleh penulis ya. Jadi berdasarkan hadis Laqid ibn Sabirah di Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighul wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Sempurnakanlah wudu selesailah antara jari jemari dan bersungguh-sungguhlah dalam istinshaq, menghirup air kecuali kalau kamu puasa. Nah, di sini jelas ya. Kecuali kalau puasa. Sebab seorang yang berpuasa, kalau dia bersungguh-sungguh dikhawatirkan air akan masuk ke tenggorokannya. Iya. Kemudian sunnah yang keenam, kata penulis, wa taqlilul lihyatil katsifah, dan menyalai-nyalai jenggot yang lebat. Iya. Jenggot itu dua macam. Ada jenggot tipis dan ada jenggot yang lebat. Kalau jenggotnya tipis, tidak ada masalah. Iya. Dia cuci semuanya, zahir batin dia cuci. Kalau jenggotnya tipis. Tapi kalau jenggotnya tebal, ini yang disebut oleh penulis bahwa sunnahnya disela-selai. Ya, sunnahnya adalah apa? Disela-selai. Dan ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyelai jenggotnya ketika wudu. Ya. Dan ini hadis Utsman hasan dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Sunnah berikutnya adalah takhlilul asabi. Kata penulis wal asabi. Kembali kepada takhlil juga ya. Asabi, jari jemari. Dan jari jemari yang dimaksud mencakup seluruh jari jemari, jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Semuanya disunnahkan di sela-selai. Dan ini berdasarkan hadis Laqit ibn Sabirah yang telah berlalu. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah antara jari jemari. Baik. Kemudian dari sunnah juga, kata penulis rahimahullah, wattayamun, memulai dengan yang kanan. Ya, dan ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk memulai dengan yang kanan pada bersendalnya, bersisirnya, bertaharanya, dan pada segala sesuatu. Sisi pendalilan kita pada bertahara. Iya. Dan telah datang dalam sebagian hadis perintah untuk memulai dengan yang kanan. Sehingga Ibnu Hazm dan selainnya berpendapat bahwa memulai dengan yang kanan itu hukumnya wajib. Ya. Dan juga tidak pernah diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kiri. Ya, maka wajib dari sisi makna. Bukan fard, bukan rukun wudu. Ya, ini pendapat yang memiliki sisi kekuatannya, walaupun sebagian ulama menukil kesepakatan bahwa ini hukumnya sunnah. Ya. Tapi kesepakatan fi nadhar ya, karena Ibnu Hazm menyelisih. Ibnu Hazm dari ulama muslimin dianggap dalam hal yang seperti itu. Baik, kemudian berikutnya dari sunnah yang dihitung oleh penulis, akhdhu ma'in jadid wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini, mengambil air baru untuk telinga. Ya, jadi kalau berwudu dia usap kepalanya, begitu mencuci telinga dia ambil air baru lagi. Ini dianggap sunnah oleh penulis. Dan beliau berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Zaid dalam sebagian riwayat. Tapi hadis itu ada kelemahan. Hadisnya lemah. Dan yang benarnya bahwa telinga masuk ke dalam hukum kepala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-udunani minar ra's." Kedua telinga bagian dari kepala. Ini yang paling tegasnya. Dan hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid yang lainnya riwayat Bukhari dan Muslim tidak disebut air khusus untuk telinga, tapi diikutkan dengan kepala. Ya, karena itu seorang ketika berwudu telinganya diikutkan kepada kepala, diambil air, dia usap kepalanya dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, setelah itu langsung dia masukkan ke telinganya, dia usap telinganya. Ya, dari satu kali mengambil air. Nah, jadi ini yang benarnya ya, bahwa hadis ya, mengambil air khusus untuk telinga, hadisnya lemah. Kemudian sunnah berikutnya adalah wal ghuslatu tsaniyah, cucian yang kedua. Ini sunnah ya hukumnya, sebab yang wajib itu cucian yang pertama saja. Sunnah berikutnya wasalitha, ini cucian yang ketiga. Jadi cucian yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan tiga kali, hanya disebut mutlak saja. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Tidak disebut dua, tiga. Hanya disebut perintah. Ya. Dan di pembahasan usul fikih al-wajib, ya, itu memberikan ifadah apa? Takrar atau tidak? Tidak memberikan ifadah takrar. Hanya sekali saja. Baik. Menunjukkan bahwa kewajibannya cuma sekali. Adapun yang kedua dan ketiga, hukumnya adalah sunnah. Dan di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa yang wajibnya satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek wudunya kadang beliau berwudu sekali-sekali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Dan kadang beliau selang-seling, ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Begitu beliau berwudu sekali-sekali, ini menunjukkan batas paling minimalnya berapa? Tiga kali. Tapi tidak diragukan ya bahwa afdalnya adalah tiga kali. Sebab itu di kebanyakan riwayat. Dan juga perlu diingat di sini bahwa cucian sunnah dua kali dan tiga kali itu berlaku untuk seluruh anggota wudhu kecuali apa? Kecuali kepala. Sebab kepala hanya diusap satu kali saja. Baik. Selesai sudah pembahasan sunnah wudhu. Ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل حياكم الله.